Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Wa biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan lanjutkan pembacaan kitab Syarah Usul Sunnah karya Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, sampai pada penjelasan dari kalimat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa mislu ahadithi ru'yati kulliha, dan seperti hadis-hadis melihat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya, ila qawlihi alaihi rahmatullah, ila qawlihi hafizahullah ta'ala, sampai kepada kalimat yang beliau sebutkan, wa ankara al-mu'tazilatu ru'yatallahi fid daril akhirah. Sitte al-mu'tazilah mengingkari melihat Allah di negeri akhirat. Bina'an ala syubahin batila, kali ini dibangun di atas syubhat batila, syubhat yang salah. Wa radda alaihim ahlu sunnati, ورد عليهم أهل السنة بالحجج والبراهين. ستة المعتزلة mereka dibantah oleh أهل السنة, oleh أهل السنة, bil hujaji wal barahin, dengan hujjah-hujjah, dengan argumen-argumen, argumen kependekan dari argumentasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal barahin, sitte al mu'tazilah mereka dibantah oleh ahli sunnah dengan bukti-bukti. Jadi ini bantahan ilmiah, bantahan ilmiah, bukan sekedar bantahan kosong. Min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang digunakan oleh ahli sunnah untuk membantah sekte al-mu'tazilah berasal dari kitabullah Al-Quran, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an was sunnah. Dua hukum tertinggi di dalam Islam. Ketika membantah Al-Mu'tazilah, kelompok menyimpang ini, maka mereka dibantah dengan hujah dan bukti yang berasal dari Al-Quran wa Sunnah. Berasal dari firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bantahan ahli sunnah kepada kelompok menyimpang berbobot, penuh dengan nilai-nilai ilmiah. Wa mimman radda alaihim Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan di antara ulama yang membantah mereka, di antara ulama yang membantah sekte Al-Mu'tazilah adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. احتج ابن القيم بالسبع آيات من القرآن. الإمام ابن القيم ketika membantah sekte Al-Mu'tazilah dengan hujjah 7 ayat dari Al-Quran. 7 ayat dari Al-Quran. Qad yastab'idu al-insan istidlala biha. Namun sebahagian orang menganggap bahwa, sebahagian manusia menganggap bahwa bantahan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, jauh dari pendalilan. Ya, jauh dari pendalilan. Ini sebahagian manusia. Namun kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Walakin idza ta'ammalaha, akan tetapi apabila kita mencermati dalil-dalil 7 ayat Al-Quran yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika membantah sekte Al-Mu'tazilah, yajidu annahu ala sawabin fil istidlali biha rahimahullah, maka akan dijumpai bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah dalil-dalil yang benar dan tepat. Minha, di antara 7 ayat, di antara 7 ayat yang merupakan bantahan kepada sekte Al-Mu'tazilah terhadap pengingkaran mereka tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat. Minha qaulullahi tabaraka wa ta'ala, di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala annakum mulaquhu, dalam surah Al-Baqarah ayat 223, annakum mulaquhu. Ini ayat yang pertama. Sesungguhnya kalian akan menemuinya. Sesungguhnya kalian akan menemui Allah. Sesungguhnya kalian akan menjumpainya. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah. Qala, beliau mengatakan, wal liqa'u la budda fihi min ar-ru'yati wal muhayanah. Beliau mengatakan, perjumpaan itu haruslah meneru'yati, didasari dengan penglihatan mata, wal mu'ayanah, dan pandangan. Dan pandangan. Ini bantahan yang pertama di antara 7 ayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Hadza ma taktabihi lughatul arab. Kalimat ini mencakup apa yang dimaukan, apa yang diinginkan oleh bahasa Arab. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wahtajja aydun qala. Kemudian argumen yang berikutnya juga, beliau mengatakan, innal ayati allati yata'allaku biha alladhina yunkiruna ru'yatallahi. Sesungguhnya ayat-ayat yang dijadikan oleh orang-orang yang mengingkari melihat Allah, mislu qawlillahi tabaraka wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini dalam surah Al-An'am ayat 103. Ini dijadikan oleh mereka bahwa ayat ini menunjukkan kita tidak dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ayat ini juga dijadikan bantahan, dijadikan argumen oleh Ibnu Qayyim untuk membantah sekte Al-Mu'tazilah, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat dilihat di negeri akhirat. Perhatikan tingginya keilmuan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, murid dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ia sahibul fatawa, pemilik kitab Majmu'ul Fatawa. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia tidak dicapai oleh penglihatan mata, dan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Wa huwa latiful khabir, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala al-latif, maha halus, al-khabir, dan maha mengetahui. Ayat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat. Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi, sahibu tafsir, beliau menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala juga dapat dilihat di negeri akhirat. Namun yang melihatnya siapa? Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir. Radhiyallahu anhu. Naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna Allah la yatamaddahu bi mujarradin nafi, wa innama يتمده بالنفي المتضمن للإثبات. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة دينه بل يمتب بهوى الله سبحانه وتعالى tidak dipuji dengan bentuk penafian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dipuji dengan bentuk peniadaan. Wa innama yatamadzahu bin nafiil mutadhammin lil itsbat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan dipuji dengan penafian yang menunjukkan penetapan. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim. Iya, sifat zalim, maaf, zalim ini tidak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, zalim ini tidak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup kata zalim ini dijadikan pujian bagi Allah? Tidak cukup. Sehingga ditetapkan Allah itu maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dipuji bahwa Allah itu maha adil. Allah tidak zalim, namun Allah itu maha adil. Naam. Ayuhal muslimuna ibadallah, rahimani Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, sudah lebih 2 menit. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Naktafi bihadal mikdar, kita cukupkan sampai di sini. Faman kana sawaban famin Allah, faman kana khata'an famin nafsi. Jika ada benarnya, semua itu datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, maka semua itu datangnya dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.